klonang koneng, ya klonang kloneng, ku tuliskan surat cinta, esok pagi ku kirimkan. Ternyata suratku tak sampai, kembali ke rumah. Akhirnya ku baca saja. Ayo ma, aku masih goblok ma, Franco salah matre ma, ampun pemerintah. Tiang listrik jadi sasaran, konang koneng, ya konang koneng, esok pagi ku kirimkan. Ternyata suratku tak sampai, ternyata Franco salah matre, ternyata kembali ke rumah. Nasib gue kali. Beli perangko mah, itu mah matre 8.